Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian At-Durus An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah. Bab Ta'ajjub. Bab tentang ta'ajjub. Lahu sighatani ihdahuma ma af'ala zaidan lahu ma ahsana zaidan wa ma afdalahu wa ma a'lamahu fama mubtada' bima'na syai' adhim wa af'ala fi'lun ma'adhin wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban ya'ud ila ma wal ismul mansub al muta'ajjab minhu maf'ulun bih wal jumlah khabar ma wasighatu athaniya af'il bi zaidin nahu ahsin bi zaidin wa akrim bi fa'af'il fi'lun lafduhu lafdul amri wa ma'nahu at-ta'ajjub wa laysa fihi dhamir wa bi zaid fa'ilu wa aslu qawlika ahsin bi zaid ahsana zaidun ay sarada husnin nahu awraq asyjar thumma ghayyirat sighatuhu ila sighatil amri fa qubiha isnaduha ila dhahir fa zidatil ba fil fa'il. Naam, pembahasan kita tentang ta'ajjub fihi masail. Al mas'alatul ula at ta'ajjub wa infi'alun yahduthu fin nafsi inda syu'uriha bi amrin khafiya sababuh wa kharaja an nadha'irihi aw qallat nadha'irhu. Ta'ajjub adalah ungkapan yang timbul dari diri seseorang, ungkapan kagum atau heran yang timbul dari diri seseorang ketika menjumpai perkara yang samar sebabnya atau di luar kebiasaan atau sedikit yang bisa melakukannya. Nah, jadi ta'ajjub menurut istilah, menurut bahasa ini kekaguman atau keheranan yang terjadi ketika melihat sesuatu yang masih samar sebab terjadinya, kok bisa seperti itu ya, ya. Atau kejadiannya luar biasa, tidak sebagaimana semestinya, atau sangat jarang yang bisa melakukannya sehingga sampai membuat kagum atau heran. Namanya apa ini? Ta'ajjub. Athaniyah ta'ajjub nawa'ani. Ta'ajjub dari sisi makna tadi ada dua macam. Al-awwal ayyakuna sadiran an khafa'il asbab alal muta'ajjabi wa hadha mustahil ala Allah li anna Allah la yakhfa ala syai. Yang pertama, ta'ajub, kekaguman atau keheranan yang terjadi karena tidak mengetahui sebab terjadinya sesuatu yang dikagumi atau diherani. Jadi kekaguman atau keheranan yang timbul dikarenakan dia enggak tahu sebab-sebab terjadinya tadi, sebab-sebab terjadinya sesuatu yang dikagumi atau diherani. Hal semacam ini tidak mungkin ya terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang samar bagi Allah. Artinya semua yang terjadi itu Allah tahu. Maka kekaguman semacam ini atau keheranan dengan jenis ini tidak kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu orang itu kagum atau heran karena dia enggak tahu sebab terjadinya sesuatu yang dikagumi atau diherani. Makanya dia kagum, makanya dia heran, ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin enggak tahu, ya, pasti tahu semua. Maka untuk yang pertama ini tidak layak kita nisbahkan kepada Allah. Ini hanya pada makhluknya. Jadi kekaguman ini terjadi pada makhluknya. Asani ayakuna sababu khuruju syai'an dha'irihi ma'al fi'l ma'al ilmi bil muta'ajab. Ini dikasih kalat, ya. Ayakuna sababu khuruj asyai an-nadhiri ma'al ilmi bil muta'ajjabi, ma'al ilmi bil muta'ajjabi. Wa hadha huwa tsabit lillahi ta'ala. Yang kedua, kekaguman atau keheranan dengan sebab sesuatu itu tidak terjadi seperti biasa atau di luar kebiasaan. Jadi keheranan atau kekaguman yang sebabnya ialah peristiwa yang dikagumi itu terjadi di luar kebiasaan. Dalam keadaan peristiwa yang dikagumi itu diketahui sebab terjadinya. Nah, jadi yang kedua ini tahu sebab terjadinya, tapi sesuatu tadi yang kita kagumi peristiwanya di luar kebiasaan. Maka ini ditetapkan untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah mengagumi sesuatu, berarti Allah mengetahui sebab terjadinya sesuatu tersebut. Hanya saja sesuatu tadi itu terjadi di luar kebiasaan. Ya, nah, tapi bisa membedakan, ya. Yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama kita nggak tahu kok bisa seperti itu, terus kita kagum, terus kita heran. Nah. Yang kedua, kita tahu peristiwa itu terjadi dengan sebab ini, tapi kejadiannya luar biasa, ya, yang menyebabkan kita apa ini? Kagum. Kalau yang pertama hanya untuk makhluk, karena makhluk itu serba tidak tahu. Untuk yang kedua bisa untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa untuk apa ini? Makhluknya. Nah, barakallahu. Ini pembagian ta'ajub dilihat dari sisi maknanya, ya. Atsalitsah at-ta'ajjub lahu sighatani sama'iyyatun wa qiyasiyyatun. Ta'ajub dalam ilmu nahwu ada dua bentuk atau wazan. Yang pertama sama'iyah, yang kedua qiyasiyah. Fasama'iyah lahu siyagun kathiratun waridatun fil kitabi wa sunnah wa lisanil Arab ghairu mubawwabin laha fin nahwi. Yang sama'iyah memiliki banyak bentuk yang disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan lisan-lisan orang Arab, tidak disebutkan dalam bab khusus dalam ilmu nahwu. Maksudnya, ungkapan-ungkapan ta'ajub yang sama'iyah itu tidak beraturan, tidak disebutkan secara khusus dalam bab-bab ilmu nahwu. Tapi banyak dijumpai dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan lisan Arab. Famlil kitab qawlu ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Dari Al-Kitab, yakni Al-Quran, ialah firman Allah SWT. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Padahal dulu kalian itu benda mati, kemudian Allah menghidupkan kalian. Kaifah biasa digunakan dalam Al-Qur'an untuk ungkapan takjub. Ya. Nah. Tapi sama iya. Enggak semua kaifah untuk mengungkapkan takjub, ya. Dilihat maknanya. Wa minas sunnah hadis subhanallah innal mu'min la yanjus. Dari as-sunnah contoh hadis subhanallah, orang mukmin itu tidak najis. Nah, subhanallah termasuk bentuk ungkapan takjub. Tapi tidak semua ungkapan subhanallah itu menunjukkan takjub. Tergantung kondisinya dan maknanya. Wa min kalamil Arab qauluhum lillahi daru farisa. Dari ucapan orang Arab, lillahi daru farisa, alangkah hebatnya dia ketika menunggang kuda. Lillahi daru itu ungkapan-ungkapan takjub. Nah, ini samanya. Wa tsani al-qiyasiyah sighatani. Untuk al-qiyasiyah ada dua bentuk atau wazan. Al-qiyasiyah ini berarti bisa kita bikin sendiri sesuai dengan kaidah. Ada dua wazan ta'ajum. Ikhdahuma ma'af ala zaidan. Yang pertama berwazan ma'af ala zaidan. Nahu ma'ahsana zaidan wa ma'ahbolahu wa ma'alamahu. Alangkah bagusnya Zaid, alangkah utamanya Zaid, alangkah pandainya Zaid. Fama mubtada bimakna syai'un adzim. Ma ta'ajub menjadi mubtada, artinya sesuatu yang mengagumkan atau alangkah. Af'al fi'lun ma'adin wa fa'ilu dhamir mustatir fi wujuban ya'udu ilama. Af'ala fi'il madi, fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujuban, kembali kepada ma. Berarti ahsana itu adalah fi'il madi yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir wujuban, ya, takdirnya huwa, kembali kepada ma. Asalnya jawazan karena dipakai untuk ta'ajub menjadi apa? Wujuban. Walismul mansub al-muta'ajab minhu maf'ulun bih. Adapun isim nasab yaitu isim yang dikagumi menjadi maf'ul bih, yaitu zaidan. Wal jumlah khobar ma, jumlah ahsana zaidan menjadi khobarnya ma. Nah, kalian bisa ngasih contoh yang lain, ya. Ma'ahsana zaidan, ma'afbala zaidan, ma'aklam zaidan, ma'akbar zaidan, dan yang semisalnya. Wasiro athaniyah dikasih al, wasirotu athaniyah tu kasih al, asirotu athaniyah af'il bizaid. Nah, ahsin bi Zaid wa akrim bih, alangkah bagusnya Zaid, alangkah mulianya Zaid. Fa af'il fi'lun lafdu lafdul amri. Af'il itu fi'il yang lafadznya sama seperti fi'il amr. Wa maknahu at-ta'ajjub, maknanya ialah ta'ajjub, alangkah. Wa laisa fi dhamir, tidak mengandung dhamir. Wa bizaid fa'il, bizaidin fa'ilnya. Wa aslu qaulika ahsin bizaid, nunnya disukun. Wa aslu qaulika ahsin bizaidin ahsana zaidun ay sara dha husnin. Jadi asal ucapanmu ahsin bizaid itu ialah ahsana zaidun, artinya ialah dia menjadi orang baik. Nahu awraq asyjar, pohon itu berbuah, pohon itu mengeluarkan apa ini, daunnya. Thumma ghayyarat sighatuhu ila sighatil amri, kemudian wazannya dibikin seperti bentuk fi'il amr, ahsana jadi ahsin. Faqubiha isnaduhu ila dhahir, maka dianggap jelek Naam, kalau sampai fa'ilnya berupa dhohir, fazidatil ba' fil fa'il, maka ditambahkan ba' zaidah pada fa'ilnya. Jadi kalau ahsin zaidun, jadi ahsana itu dirubah menjadi ahsin. Nah, zaidun dianggap jelek kalau ahsin zaidun, fa'ilnya zaid. Ya, biasanya kalau ahsin fi'il amr itu fa'ilnya dhamir mustatir, ya kan? Nah, kalau disebutkan di sini zaidun fa'ilnya, maka jelek ahsin zaidun. Maka supaya pantas ditambahi ba' zaidah. Ahsin bizaidin, bizaidin fa'il. Nah, jadi kesimpulannya, ta'ajub secara bahasa ialah ungkapan kagum atau heran terhadap sesuatu yang tidak diketahui sebabnya, atau sesuatu itu terjadi secara luar biasa atau jarang terjadi seperti itu. Yang kedua, dari sisi bahasa, ta'ajub terbagi menjadi dua. Yang pertama, ta'ajub atau kekaguman atau keheranan terhadap sesuatu yang tidak diketahui sebabnya. Ini keheranan yang terjadi pada makhluk. Allah tidak ditetapkan seperti itu, karena Allah Maha tahu segala sesuatu. Yang kedua, ta'ajub atau keheranan terhadap sesuatu yang terjadi secara luar biasa, tapi sebab terjadinya diketahui. Maka ini kekaguman semacam ini bisa ditetapkan untuk Allah Azza wa Jal dan untuk yang lain. Nah, kemudian ta'ajub dalam bahasa Arab ada yang sifatnya sama'i, ada yang sifatnya qiyasi. Yang sama'i itu ya, ungkapan-ungkapan yang tidak peraturan yang menunjukkan kekaguman atau keheranan, baik ada dalam Al-Quran, As-Sunnah ataupun dalam Lisanul Arab. Maknanya itu kagum atau heran dengan ungkapan-ungkapan yang tidak ada ketentuannya secara khusus. Adapun yang qiyasi itu ialah ta'ajub dengan menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang jelas ketentuannya. Dan ini ada dua, ada yang berwazan ma'af'ala zaidan, ada yang af'il bizaid. Nah, selanjutnya babul adat. I'lam an alfadhal adat ala thalathat aqsam, al-awwal ma yajri ala al-qiyas, fayudhakar ma'al mudhakar, wa yunathu ma'al mu'annath. Wawal wahid wal isna'in wa makana ala sigati fa'il taqulu fi mudhakar wahid wa isna'ni wa thanin wa thalis ila ashir wa fil mu'annas wahida wa isna'tani aw thintani wa thaniya wa thalitha ila ashira wa kadhalika idha rukibat ma'al asrah aw ghairiha ila annaka ta'ti bi ahad wa ihda wa hadiyah wa hadiyata fataqul fil mudhakar ahad ashar wa isna ashar wa hadiyah ashar wa thani ashar wa thalitha ashar ila tasi ashar wa fil mu'annas ihda asrata wa isnata asrata wa hadiyat asrah wa thaniyat asrah wa thalitha asrah ila tasiyat asrah wa taqul ahadun wa isrun wa isnani wa isrun wal hadi wal isrun wa thani wal isrun ila tasi wa tis'in wa ihda wa isrin wa isnatani wa isrin wal hadiyah wal isrun wa thani wal isrun ila tasi wa tis'in wa thani ma yajri al aqsil qiyas fa yu'annathu ma'al mudhakar wa yudhakaru ma'al mu'annas wa huwa thalath wa tis'a wa ma bainahuma sawa'un ufridat nahwa thalathatu rijal wa thalathu niswa wa qawlihi ta'ala sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin aw rukibat ma'al asrah nahwa thalathat asar wa arba'at asar ila tis'at asar rajulan wa thalatha asrata wa arba'a asrata ila tis'a asrata imratan aw rukibat ma'al isrin wa ma ba'da nahwa thalathatun wa isruna rajulan ila tis'atin wa tis'in wa thalathun wa isrina amatan ila tis'in wa tis'in الثالث ما له خالتان وهو الأسرة إن رقبت جرت على القياس نحو أحد عشر رجلا واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر وإحدى عشرة واثنى عشرة وثلاثة عشرة إلى تسعة عشرة وإن أفردت جرت على خلاف القياس نحو عشرة رجال وعشرة نسوة. نعم. Pembahasan tentang al-adat ini bilangan atau hitungan fi masail. Ada beberapa permasalahan yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, ya. Nah, di sini agak rinci, ya. Nah, ini adalah kaidah dalam masalah adat. Perhatikan baik-baik supaya kita tidak salah dalam menetapkan adat atau bilangan. Al mas'alatul ula alfadul adat ala thalathati aqsam. Lafaz yang dipakai untuk bilangan Arab, ya, ada tiga macam. Al awal alal qiyas fayudzakkaru ma'al mudzakkar wa yu'annasu ma'al mu'annas. Yang pertama ialah kelompok bilangan alal qiyas. Yang dimaksud alal qiyas itu ialah adat maqdudnya sama. Mudzakkar sama mudzakkar, mu'annas sama mu'annas, ya. Adat itu bilangan, maqdud itu sesuatu yang dihitung, ya. Itu sama, mudzakkar sama mudzakkar, mu'annas sama mu'annas, namanya apa ini? Adat alal qiyas, gitu ya. Nahu al-babu al-wahid, al-babani, al-isnani, at-talibatu al-wahidah, at-talibatani, al-isnatani. Nah, namanya apa ini? Al-adad alal qiyas. Athani ala aksil qiyas fayu'annathu ma'al mudakar wa'idhakar ma'al mannas. Yang kedua disebut ala aksil qiyas, yaitu kebalikannya. Kalau maqdudnya mudakar, adatnya mu'annas. Kalau maqdudnya mu'annas, adatnya mudakar. Pokoknya beda antara adat dan maqdud, namanya al aksil qiyas. Jadi yang dimaksud adat al-aksil qiyas ialah adat yang berbeda dengan maqdudnya antara mudzakkar dan mu'annasnya. Wa wa thalatha wa tis'ah wa ma bainahuma. Itu hitungan 3 sampai 9. Namanya 3 dan 9 dan di antara keduanya. 3 4 5 6 7 8 sampai 9, ya. Ini al-aksil qiyas. Ya, yaitu kebalikannya, adat kebalikan maqdudnya dalam hal mu'annas dan mudzakkar. Nahwu salah satu rijalin, salah satu mu'annas, rijalin mudzakkar. Salah satu niswatin, salah mudzakkar niswa mu'annas. Tis'atu rijalin, tis'u niswa. Ya, kalian tinggal ngitung aja. Salah satu rijalin, arba'atu rijalin, sampai tis'atu rijal. Salah satu niswa, arba'u niswa, sampai tis'u niswa. Baik. Athani ma'lahu khalatani. Adat yang ketiga ialah adat yang punya dua keadaan, yakni kadang alal qiyas, kadang dipakai al-aksil qiyas. Nah, bilangan apa yang unik ini? Wawwa al-assah, bilangan 10. Ini kadang dipakai alal qiyas, kadang dipakai ala aksil qiyas. In rukibat jarat alal qiyas. Asrah kalau digabungkan dengan adat lain, maka kalau ditarkib dengan adat yang lain, maka alal qiyas. Nahu ahada asyara rajulan. Nah, asyara digabung dengan ahad, maka asyara sama maqdudnya, rajulan harus sama mudzakkar mu'annasnya. Ila tis'ata asyara rajulan. Ihda asrata imra'atan ila tis'a asrata imra'atan. Paham ya? Jadi asra itu sama dengan maqdudnya kalau dia ditarkib dengan bilangan lain. Lihat itu, asar rajulan, sama-sama mudzakkar. Lihat, asrata imra'atan, sama-sama apa ini? Mu'annas. Jadi kalau disuruh baca ahada asar rajulan sampai tis'ata asar rajulan, harus bisa, ya. ahada asara rajulan, isna asara rajulan, thalathata asara rajulan, arba'ata asara rajulan, khamsata asara rajulan, sittata asara rajulan, sab'ata asara rajulan, tamaniyata asara rajulan, tis'ata asara rajulan. Ihda asrata imra'atan, asrata imra'atan, sama-sama mu'anas ya. Nah, sampai tis'a asrata imra'ah. Nah, kalau sudah baca harus bisa. Ihda asrata imra'atan. Naam. Ithnata asrata imra'atan. Thalatha asrata imra'atan. Arba'a asrata imra'atan. Khamsa asrata imra'atan. Sitta asrata imra'atan. Sab'a asrata imra'atan. Tamaniya asrata imra'atan. Tis'a asrata imra'atan. Taib. Wa in ufridat jarat al-aksil qiyas. Tapi kalau asara bulangan 10 tampil sendirian, tidak gabung dengan adat lain, maka al-aksil qiyas, dia kebalikan dari makdudnya. Nahu asratu rijalin. Nah, ini salah tulis. Asratu rijalin, jimnya kasih alif udah dalam. Asratu rijalin. Asru niswatin. Nah, ya. Yang pertama kan asra mu'anas, maksudnya mudzakkar. Yang kedua asra mudzakkar, maksudnya mu'anas. Karena bilangan asra tampil sendirian, enggak ditemani dengan bilangan lain, ya. Jadi kesimpulannya adat itu ada tiga macam. Yang pertama alal qiyas, berarti antara adat sama ma'dud sama dalam hal mudzakkar dan mu'anas. Yang kedua al aksil qiyas, berarti antara adat sama ma'dud berbeda dalam hal mudzakkar sama mu'anas. Yang ketiga malahu halatani, kadang dipakai alal qiyas, kadang dipakai al aksil qiyas. Yang ketiga ini hanya bilangan 10. Bilangan 10 kalau digabung dengan bilangan yang lain, maka bilangan 10 itu akan selalu sama dengan makdudnya dalam hal mudzakkar dan mu'anas. Tapi kalau bilangan 10 ini disebutkan sendirian, enggak pakai ditambahi bilangan yang lain, maka dia sama makdudnya al-aksil qiyas. Beda antara mudzakkar dan mu'anasnya. Taib. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, masalah yang kedua, fi tadzkiril adad wa tasniyatihi ahkam, untuk menetapkan adad itu mudzakkar dan mu'annas ada beberapa aturan. Ini kapan bilangan itu kita mudzakkarkan, kapan bilangan itu kita mu'annaskan, ada beberapa hukum. Wahia al-awwal al-wahid wal-tsnani yuwafiqani al-ma'dud mufradaini wa murakabaini wa ma'tufan alaihima. Bilangan satu dan dua sama dengan ma'dudnya, baik disebut sendirian mufrad itu maupun digabung dengan bilangan lain atau diatafkan dengan bilangan lain. Kalau digabung berarti tanpa huruf ataf, kalau ma'tufan alaihima dengan adanya huruf ataf. Coba perhatikan, talibun wahidun, talibatun wahidatun, talibani itsnani, talibatani itsnatani. Nah, karena bilangannya sendirian itu mufradah. Ahad asyara taliban, ihda asyara talibatan, ithna asyara taliban, ithnata asyara talibatan. Ini adat merokab, ya, digabung dengan bilangan yang lain, naam, tanpa huruf ataf. Maka bilangan satu dan dua sama dengan makdudnya. Perhatikan itu. Wahid wa isruna taliban, ihda wa isruna talibatan, isnani wa isruna taliban, isnatani wa isruna talibatan. Ini adat maktufah, dikasih atof. Berarti bilangan satu dan dua diatofkan dengan bilangan yang lain, maka tetap sama dengan makdudnya. Ya. Nah. Lihat isnani, lihat wahidnya. Nah, sama taliban kan sama. Ihda isnatani, nah, talibatan, talibatan itu ya. Asani asala sa'ilat is'ah. Untuk bilangan 3 sampai 9 tukhaliful ma'dudah. Tukhaliful ma'dudah mufradatan marakabatan wa ma'tufan 'alaiha. Bilangan 3 sampai 9 itu beda dengan ma'dudnya. Baik tampil sendirian atau digabung dengan adat lain atau diatafkan ke adat lain. Bilangan 3 sampai 9 beda dengan maksudnya. Nahwu salasatu tullabin ila tis'ati tullab. Salasu talibat ila tis'i talibat. Ini bilangan 3 sampai 9 tampil sendirian sehingga beda dengan maksud, atau istilahnya apa ini? Al-aksil qiyas. Thalathata asyara taliban ila tis'ata asyara taliban. Thalatha asyata talibatan ila tis'a asyata talibatan. Ini adat merekap. Bilangan 3 sampai 9 digabung dengan adat lainnya tanpa huruf atof, maka 3 sampai 9 nya harus sama dengan makdudnya. Oh, harus beda dengan apa ini? Makdudnya. Thalathu talibat, tis'u talibat. Thalathata asyara taliban, tis'ata asyara taliban. Thalatha asyata talibatan, tis'a asyata talibatan. Thalathatun wa isyruna taliban, ila tis'a wa isyruna taliban. Thalathun wa isyruna talibatan, ila tis'in wa isyruna talibatan. Ya. Ini adat yang diatafkan. 3 sampai 9 diatafkan ke adat lain, maka juga beda dengan maksudnya. Jadi bilangan 3 sampai 9 kalau bilangan 3 sampai 9 selalu beda dengan maksudnya. Baik bilangan 3 sampai 9 itu disebut sendirian maupun digabung dengan adat lain atau diatofkan dengan adat lain, maka bilangan 3 sampai 9 tetap beda dengan maksudnya. Atsalis asyarah tukhaliful ma'duda mufradatan wa tuwafiqu murakkabatan. Untuk bilangan 10 beda dengan maksudnya kalau tampil sendirian, dan sama dengan maksudnya kalau digabung dengan bilangan lain seperti tadi itu. Asratu rijal, asr niswa, asr disebut sendirian, maka beda dengan maksudnya. Ahada asar rajulan, isna asar rajulan, salatata asar rajulan, ila tis'ata asar rajulan, ihda asar talibatan, isna ta asar talibatan, salat asar talibatan, ila tis'a asar talibatan. Ini bilangan 10-nya digabung dengan adat lain sehingga sama dengan maksudnya. Yang sama itu bilangan 10-nya itu ya. Rabi' al-ishrun ila tis'in min alfadhi uqud wa mi'ah wa alf. Bilangan 20 sampai 90 dari bilangan uqud. Ishrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un. Nah, ini namanya alfadul uqud ya. Kemudian mi'ah itu 100 dan alf 1000. Talzam suratan wahidatan. Bentuknya tetap satu. Sawa'un kalil ma'dud mudakaran au mu'anasan. Baik ma'dudnya itu mudakar maupun mu'anas. Jadi lafad isruna, thalathuna sampai tis'una yang ukut-ukut itu ya. Kemudian lafad mi'ah, lafad alfun, ini tetap dalam satu bentuk, baik ma'dudnya mudakar maupun Wanas. Contoh, isruna taliban, isruna talibatan, tisuna taliban, tisuna talibatan, mi'atu talibin, mi'atu talibatin, alfu talibin, alfu talibatin, ya kan? Nah. Al-mas'alatu atsalisa fi halatil ma'dud wa i'rabihi ahkam. Ini keadaan ma'dud dan i'rabnya. Ma'dud ada beberapa aturan sebagai berikut. Wahia al-awwal ats-tsalatsa ilal asrah jam'un majrurun bil mudhaf. Bilangan 3 sampai 10 maka ma'dudnya dibentuk jamak, dijirkan menjadi mudhaf ilaih dengan sebab mudhaf. Nahu salasatu tullabin. Nah, tullabin dibikin jamak, dibikin jir menjadi mudhaf ilaih, ya. Salasu talibatin sampai asratu tullab wa asratu talibat. Di bilangan 3 sampai 10 maqdudnya jamak, dijerkan menjadi mudhaf ilaih. Tsani ahad asyar ila tis'a wa tis'in mufradun mansub ala tamjiz. Kalau bilangannya 11 sampai 99 maka maqdudnya mufrad nasab menjadi tamjiz. Contoh, ahada asara taliban, taliban tamyiz. Ihda asrata talibatan, talibatan tamyiz. Ila tis'atin watis'ina taliban, taliban tamyiz. Watis'in watis'ina talibatan, talibatan tamyiz. Ini dilihat keadaan maksudnya, ya. Nah, jadi kalau bilangan 11 sampai 99 maksudnya mufrad nasab menjadi tamyiz. Tsalis mi'ah wa alaf wa mudha'afatuhuma mufrad majur bil mudha'af. Lafat mi'ah 100 dan alfun 1000 dan kelipatan-kelipatannya maqdudnya mufrad majur menjadi mudha'af ilaih. Mi'atu talibin, mi'atu talibatin, alfu talibin, alfu talibatin, mi'ata talibin, mi'ata talibatin, alfa talibin, alfa talibatin, thalathu mi'ati talibin, au talibatin, thalathu alfi talibin, au talibatin. Jadi bilangan 100 sampai 1000 lafat mi'ah dan lafat alaf dan kelipatannya, ya. 100, 200, 300 terusnya, ya. 1000, 2000, 3000. Nah, itu maqdudnya mufrad dijirkan menjadi mudhaf ilaih. Tanbih. Ini alifnya dibuang, ya. Taridu waroda yaridu taridu al-mi'ah wal-aluf ma'dudain aydan. Diriwayatkan lafad mi'ah dan lafad aluf sebagai ma'dud. Nah, tadi kan posisinya sebagai adat. Nah, diriwayatkan juga bahwa mi'ah dan alaf diposisikan sebagai ma'dud wa tamtabiqu al adat allati qablaha al aqam as-sabiqa, sehingga adat yang disebut sebelumnya mengikuti aturan-aturan yang terdahulu. Sittatu alaf wa sab'u mi'ati rajulin au imra'ah. Jadi alaf mi'ah itu dianggap sebagai ma'dud sehingga adat sebelumnya mengikuti aturan-aturan adat ma'dud. Ngerti ya? Kalau yang sebelumnya ini kan alaf mi'ah, ini tidak berubah bentuknya. Ya. Nah ini alaf bisa menjadi alaf gitu ya. Berarti kan sittatu alaf. Berarti boleh. Sittu atau sittatu alfin, ya kan? Berarti alafnya tetap enggak berubah. Saat itu dia dianggap sebagai adat. Tapi kalau sittatu alaf atau sab'u mi'ah atau sab'atu alaf, ini berarti alfun dan mi'ah dianggap sebagai apa ini? Ma'dud. Nah, sehingga bilangan sebelumnya nyesuaikan. Nah, enggak masalah. Ya. Makanya kalau ditanya apa bahasa Arabnya 1000 6000. Nah, kalian kalau menjawab sittatu alfin atau sittu alfin enggak masalah. Kalau jawab sittatu alafin juga enggak apa-apa. Ya. Nah. 500 khamsumi'ah boleh, khamsatumi'ah juga boleh. Ya, tapi kalau dipakai sebagai ma'dud ya harus ada kaidahnya. Sab'umi'ah, khamsumi'ah. Ya. Al-mas'alatu arabiyah fi ta'rifil adad bi al-ahkam. Tentang adat yang pakai ma'rifat al. Ada beberapa aturan. Wahia al-awwal in kana al-adad mudhafan udkhilat al-ala mudhaf ilaih. Jika adatnya mudhaf, maka al-nya dimasukkan pada mudhaf ilaihnya. Nahu mi'atu talib awi talibah, alfu talib, alfu talibah. Itu mudhaf-mudhaf ilaih ya. Nanti adatnya mi'ah atau alaf itu mudhaf, maka yang dikasih al itu mudhaf ilaihnya. Mi'atu talibi, mi'atu talibati, mi'alfu talibi, alfu talibati. Athani inkana murakaban udkhilat al-ala juz'il al-awwal. Tapi kalau adatnya itu murakab, maka yang dikasih al adalah bilangan yang pertama. Nahwu al-ahada asara taliban, al-ihda asrata talibatan, sampai at-tis'ata asara taliban, at-tis'a asrata talibatan. Ya, ini kalau ingin memakrifatkan adat pakai al tadi itu. Kalau adatnya mudhaf, maka yang dikasih al ialah mudhaf ilaihnya. Kalau adatnya murakab, maka yang dikasih al ialah adat yang pertama. Tsani in kana ma'tufan udkhilat al ala juz'ain. Tapi kalau adatnya itu ataf ke adat yang lain, maka yang dikasih al dua-duanya. Al wahid wal isruna taliban. Wahid dikasih al, isrun dikasih al. Al-ihda wal-isrun talibatan ila tis'a wal-isrun taliban wa tis'u wal-isruna taliban. Nah. Ya, jadi kalau ingin memakrifatkan adat, maka dilihat adatnya itu mudhaf apakah murakab atau maktuf. Kalau mudhaf, maka yang dikasih al ialah makdudnya yang mudhaf ila itu. Kalau adatnya murakab, maka yang dikasih al ialah adat yang pertama. Kalau adatnya itu maktuf, maka adat dikasih al semua, baik yang ataf maupun yang maktufnya. Ya. Nah. Al-khamisah fi sighatil adat ala waznil fa'il hukmani. Adat yang perwazan fa'il ada dua aturan. Al-awwal al-isnani ilal asrah, bilangan 2 sampai 10. Mufradah tusaghu ala wazni fa'il bitasifa ma qablaha wa tadullu ala tartibihi. Bilangan 2 sampai 10. Naam. Disebutkan sendirian, maka diikutkan wazan fa'il untuk menjadi na'at dari ma'dud sebelumnya dan menunjukkan urutan. Nahu at-talibu ats-tsani, at-talibatu ats-tsaniyah ila at-talib al-ashir wa at-talibah al-ashirah. Nah, ats-tsani al-wahid ila tis'ah. Bilangan 1 sampai 9. Murakabatan atau maktufatan yang berbentuk murakab atau maktuf, tusoghu ala wazn fa'il juz'a aw faqat, yang dibikin wazan fa'il hanya bagiannya yang pertama saja. Nahwu at-talibu al-hadiya asyara, bukan al-hadiya al-asyara ya, tapi al-hadiya asyar. Kalau murakab maka yang diikutkan wazan fa'il hanya bilangannya pertama. At-taliba al-hadiya asyara sampai at-talib atas asar, at-talib atas asar, at-talib al-hadi wal isun. Nah, ini maktuf, berarti yang dikasih wazan fa'il hanya bilangan yang pertama, at-talib al-hadi saja wal isun, at-talib al-hadi wal isun sampai at-talib atas wal isun, at-talib atas wal isun. Nah, jadi bilangan yang berwazan fa'il ada dua ketentuan. Yang pertama, bilangan 2 sampai 10 yang disebutkan sendirian maka diikutkan wazan fa'il. Yang kedua, bilangan 1 sampai 9, awas 10 enggak ya, kalau murakab digabung dengan adat lain atau diatofkan dengan adat lain maka yang diikutkan wazan fa'il hanya adat yang pertama bukan adat yang kedua. Al-mas'alatu as-sadisa fi i'rabil adat akam, tentang i'rabnya adat ada beberapa aturan. Wahia al-awwal tu'rabul adat al-mufradah i'rab al-ismil adi, ada tulis nain wa i'rabu i'rab al-musanna. Nahwu ja'a talibun wahid wa talibatan wahidah wa talibatani ats-tsani. Adat yang disebut sendirian maka di'irabi seperti isim-isim pada umumnya. Misalkan adat yang adat nomor 2, bilangan 2, maka i'rabnya sama dengan musanna, begitu. Contoh ja'a talibun wahid, talibatun wahidah, talibani itsnani. Nah, itsnani itu di'irab sama dengan isim musanna. Talibatan isnatani. Ra'aitu taliban wahidan wa talibatan wahidatan wa talibaini itsnaini wa talibataini isnatain. Waratu bitalibin wahid wa talibatin wahidatin wa talibaini itsnaini wa talibataini itsnaini. Nah, jadi adat itu kalau disebut sendirian maka dia itu sama seperti isim-isim yang lain i'rabnya. Kalau berbentuk bilangan 2 ya i'rabnya sama dengan isim musanna. Rafa pakai alif, nasab jar pakai ya. Tsani tsaman wa ta'rifuha ats-tsamani ismun mangkus wala ahkam. Bilangan 8 saman dan ma'rifatnya as-samani adalah isim mangkus dan memiliki beberapa hukum seperti isim mangkus ya. Nahu hadza samanin wa samani ra'aitu samanian wa samania maratu bi samanin wa samania. Marto pakai titik itu ya, pakai titik 2 marto bisamanin wasamani. Jadi lafadz samanin asamani itu adalah isim mangkus sehingga hukumnya seperti isim mangkus baik rafa nasab maupun jarnya. Rafa muqaddara, nasab dohiro, jar muqaddaro. Atsalis al adat murakabah, adat murakab mabniyatun ala fathil juz'ain adal juz awal min Tsnain Asar fa yurabi arba'a musanna. Adat merekap semuanya mabni fathah, baik yang pertama maupun yang kedua, kecuali bagian yang pertama dari 12, maka i'rabnya seperti isim musanna. Nahu ahada asara taliban, ihda asrata talibatan. Ini mabni fathah semua, ahada sama asaranya. Kecuali bilangan 12, maka bilangan duanya itu i'rabnya seperti isim musanna. Ja'a isna asara taliban, wasnata asrata talibatan. Ra'aitu isnai asara taliban, wasnatai asrata talibatan. Maratu bisnai asara taliban, wasnatai asrata talibatan. Ya. Nah, selain itu mabni fathah. Rabi' as-sifat al-masughah min ahada asar ila tisata asar. Ini sifat yang dibentuk dari bilangan 11 sampai 19. Mabniyatun ala fathil juz'ain ada juz awal min ahada asar wasna asar fa'inau yubna ala sukun. Sifat yang dibentuk dari wazan dari bilangan 11 sampai 19 itu dua-duanya mabni fathah, kecuali bagian yang pertama bilangan 11 sama 12 maka mabni sukun. Contoh at-talibu al-hadiya asyar. Ini bisa at-talibu al-hadi asyar. Hadi mabni sukun. At-talibatu al-hadiyah asyar. At-talibu ath-thani asyar mabni sukun. At-talibatu ath-thaniyata asyar. Jadi 11 sama 12 yang mudzakkar tadi itu mabni sukun. Selebihnya mabni fathah semua, baik bilangan pertama maupun yang kedua. At-talibu ath-thalitha asyar. At-tasi'ah asyar. At-talibah as-salisah ta'asrah. At-tasi'ah ta'asrah. Jadi kalau baca at-talibu al-hadi asyar, mabni sukun. At-talibu as-thani asyar, al-hadinya mabni sukun, as-thani mabni sukun. Selebihnya bilangan-bilangan seperti ini mabni fathah. Ya. Al-khamis al-fad al-uqud mulhaqa bi jam'il mudzakkar salim fatu'rabu bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Untuk bilangan uqud isruna thalathuna arba'una khamsuna sampai tis'una, ini dianggap mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. I'rabnya sama seperti jam'il mudzakkar salim. Rafa' pakai wawu, nasab pakai ya, jar pakai ya. Ja'a isruna taliban au talibatan. Ra'aitu isrina taliban wa talibatan. Maratu bi isrina taliban wa talibatan. Naam. As-sadis yu'rabu al-juz'ul awwal min al-a'dad al-ma'tufah. I'rab al-adad al-mufrad wal juz' ats-tsani ma'tufan 'alaih. Bagian pertama adat-adat yang ataf itu sama dengan i'rab adat yang mufrad sendirian, sedangkan bagian yang kedua nah diatafkan begitu saja. Contohnya ja'a wahidun wa isruna taliban, maka wahidun itu sama dengan adat mufrad yang lain. Rafa' pakai dhamma, nasab pakai fathah, jar pakai kasrah, ya. Adapun bagian yang kedua ngikuti i'rabnya bagian yang pertama. Ja'a wahid wa isruna taliban. Ra'aitu wahidan wa isrina taliban. Maratu bi wahidin wa isrina taliban. Taib as-sabi fi harakat shin asrah hukmani wa huma. Harakat shin pada lafad asrah ada dua hukum. Yang pertama al-fathu dibaca fathah. Idza qala al-ma'dud mudzakkaran, jika ma'dudnya mudzakkar. Contoh asyaratu rijalin. Asyarah, bagi sinnya itu di fathah. Asyaratu rijal, nah maksudnya mudakar. Ahada asyarah kaukaban, kaukaban mudakar. Maka bacanya asyarah, sinnya di fathah. Athani as-sukun, dibaca sukun idhakan il ma'adud mu'annasan. Kalau ma'adudnya mu'annas, nahu asyar niswatin, sinnya di sukun. Ihda asyaratah imra'atan, imra'atan mu'annas. Maka asyarah, sinnya di sukun. Thamin al-ahsan fi qira'atil adad ayyuka minal yamin ilal yasar. Yang terbaik membaca bilangan itu dari kanan ke kiri. Contoh 1945 bacanya amu khamsatin wa arba'ina wa tis'i mi'atin wa alfin. Tapi boleh dari kiri ke kanan. Itu sanatu khamsin wa arba'ina wa tis'i. Nah, kalau pakai amu khamsatin wa arba'ina wa tis'i mi'at wa alfin. Kalau pakai sana, sanatu khamsin wa arba'ina wa tis'i mi'atin wa alfin. Nah, ini yang bagus ke kanan. Dari kanan ke kiri. Kalau seandainya dari kiri ke kanan juga boleh. Ya. Berarti amu alfin wa tis'i mi'atin wa khamsatin wa arba'in. Ya. Atau sanata sanatu alfin wa tis'i mi'atin wa khamsin wa arba'in. Tapi yang bagus dari kanan ke kiri. Boleh kiri ke kanan. Ya, nah, dah boleh saja. Babul waqfi, bab waqaf. Supaya enggak kepikiran sekalian khatam ya. Nah, kalian biar tenang intikhal untuk yang lain ya. Nah, saya juga enggak kepikiran ya. Nah, berarti nanti mungkin waktu kalian bisa bercah ya. Saya juga bisa untuk yang lain. Yang atas belum khatam. Taibabul waqfi yuqafu alal al-munawwan al-marfu' wal-majur bihadfil harqa wa tanwin nahu ja'az-zaid wa martu biz-zaid wa al-munawwan al-mansub bi-ibtanitan alifa nahu ra'aitu zaida wa kadhalika tubtalu nun idhan alifa fil waqfi wa kadhalika nunu tawqid al-khafifah nahu lanisfa'a yuktabna kadhalika rahma bil-ha' wa yuqafu al-manqus al-munawwan fi rafi wal-jar fi khatfi ya'ih nahu ca'aqab wa ratbiqabi wa juz izbatwa wa yuqafu fi nasfi bidari tanwin alifan nahu ra'aitu qabiya wa inkana ghayra munawwan fal afsah fi raf'i wal jari al waqfu alay bi ithbatil ya'ih nahu ca'al qabi wa ratbil qabi wa juzu khatfuha wa inkana mansuban wa bil ithbat ala ghayr wa idha wuqifu ala ma fihi ta'u ta'nis fa inkanat sakinatan lam taghayyar nahu qamat wa inkanat mutaharikatan fa inkanat fi jam'in nahu al muslimat fal afsah al waqfu bit ta' wa ba'dhum yaqifu bil ha wa inkanat fi mufrad fal afsah al waqfu bil ha nahu rahmah wa shajarah wa ba'dhum yaqifu bit ta' wa qad qara bi ba'd sab'a fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Baik. Pembahasan kita tentang waqaf fi masail. Al-mas'alatul ula. Ayo semangat. Al-waqfu wa qat'un nutqi inda akhiril kalimah. Waqaf itu ialah menghentikan bacaan di akhir kalimah. Zaidun min Zaid. Ya. Nah. Al-mas'alatu ats-tsaniyah yuqafu 'ala al-munawwan al-marfu' wal-majrur bi hadfil kharq wa tanwin ay bisukun. Nahwu ja'a Zaid marratu bi Zaid. Kalau isimnya ditanwin dalam keadaan rafa dan jar, maka ketika waqaf harokat dan tanwinnya dibuang alias disukun. Contoh ja'a Zaidun menjadi ja'a Zaid, maratu bi Zaidin menjadi bi Zaid, bi iskaniha disukun, wa yakun i'rabuhuma khina idin bi harakatin muqaddarah muni'a min turiha istighal mahal bi sukunil waqfi. Ja'a Zaid maratu bi Zaid ini i'rabnya muqaddarah, ya. Nah, jadi kalau dibaca sukun i'rabnya muqaddarah. Zaid muqaddarah ala dham, Zaid bi Zaid muqaddarah ala kasrah, ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsa wa 'ala al-munawwan al-mansub bi ibdali tanwin alifan. Kalau yang diwaqafkan itu isim yang bertanwin dalam keadaan nasab, maka waqafnya pakai alif. Tanwinnya diganti alif, ya. Asalnya ra'aitu Zaidan menjadi ra'aitu Zaida. Rabi'ah. Wa kadzalika tubdalu nunu idzan alifan fil waqfi. Di idzan menjadi idza. Wa bi qira'a sab'a fi qouli ta'ala walan tuflihu idza abada. Nunnya dibuang. Al-khamisah wa kadzalika nun tauqit al-khafifah. Demikian pula nun tauqit khafifah, waqafnya di atas alif. Nahwu qouli ta'ala nasfa'a, asalnya kan nasfa'an. Yuktabna kadzalik ay bil alif, ditulis seperti itu. Jadi dengan alif la nasfa'a. Itu sebetulnya setelah ain ada nun. Nun tauqit khafifah, ya. Tapi karena waqaf ditulis alif, karena waqafnya di atas alif. Seperti idzan, nah, ditulis idzan pakai alif, karena waqafnya pakai alif, ya. As-sadisah wa rahmah bil ha, ay yuqafu 'alaiha bil ha, taqulu rahmah bil ha'i badalan anita. Di rahmatun kalau waqaf rahmah, taknya diganti dengan ha. As-sabi'ah yuqafu 'alal manqus al-munawwan fi raf'i wal jarri bi hadfi ya'ihi. Nahwu ja'a qad, ja'a qad, maratu bi qad. Naam. Isim mangkus yang ditanwin, yang ditanwin ketika rafa dan jar, ya-nya dibuang kalau waqaf. Asalnya kan ja'a qabi menjadi ja'a qab, maratu bi qab. Wa yajuzu itsbatuha, boleh juga waqaf dengan pakai ya isim mangkus, yakni fi ghairil afsah, tapi tidak fasih. Nahwu ja'a qabi, kasih ya itu, kurang ya. Ja'a qabi maratu bi qabi, ada ya-nya, ya, itu tulisannya kurang ya. Tapi ini ghair fasih, ya. Wa bi qalib kathir fi qul ta'ala wa likulli qaumin hadi, kan hanya wali kulli qaumin had, tapi Ibnu Katsir baca wali kulli qaumin hadi wa ma lahu min dunihi mi wali. Nah gitu. Kalau yang fasih ya-nya enggak dipakai. Kalau waqaf wali kulli qaumin had wa ma lahu min dunihi mi wal, gitu ya. Nah, tapi boleh waqaf pakai ya. Tapi fi ghairil afsah. Ats-tsamina yang ketelapan wa yuqafu fin nasbi bi ibdali tanwin alifan. Isim mangkus kalau nasab diwaqafkan maka tanwinnya diganti alif. Nahfu ra'aitu qadhiya wa mutu bi tanzil inna sami'na munadiya. At-tasi'ah wa in kana ghayra munawwan fal afsah fi raf'i wal jar al waqfu alif itsbati ya. Tapi kalau isim mangkusnya tadi itu tidak ditanwin berarti pakai al, maka kalau waqaf baik rafa ataupun jar pakai ya. Ja'al qadhi wa maratu bil qadhi wa yajuzu khatwa, boleh ya-nya dibuang. Nahwu ja'al qadhi maratu bil qadhi. Naam. Wa in kana mansuban fa bil ithbati la ghair. Tapi kalau isim mangkus yang pakai al ini nasab, waqafnya harus pakai ya, enggak boleh yang lain. Nahwu akramtul qadhiya wa fi tanzil kalla idza balaghatit taraqiya. Al asyah wa idza wuqifa ala ma fihi ta'nis fa in kanat sakinatan lam taghayyar. Nahwu qamat. Kalau ada lafad yang diakhiri dengan tak taknis sakinah, nah, maka ketika wakaf enggak ada perubahan apa-apa. Nahu qomat, nah, mau wakaf atau tidak ya qomat ya. Wa in kanat mutaharikatan, tapi kalau tak taknisnya itu berharokat rinci. Fa'in kanat fi jam'in, kalau jamak nahu al muslimat, kalau jamak seperti al muslimat fal afsah al waqfu bita, yang fasih waqfnya pakai ta al muslimat. Wa ba'dhum yaqifu bil ha nahu al muslimah, sebagian mewaqafkan jamak muannatsah itu pakai ha. Wa in kanat fi mufrad, tapi kalau tak taknis yang berharakat itu ada pada lafaz mufrad fal afsah al waqfu billa, yang fasih waqafnya pakai ha. Nahwu rahmah wa syajarah wa ba'dhum yaqif bi ta, tapi sebagian ada yang mewaqafkan pakai ta rahmat wa syajarat. Wa qad qara bi ba'd sab'ah, sebagian kira asapa juga membaca seperti itu. Wahum Nafi wa Asim wa Hamzah wa Ibn Amir fi qawli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutamimah al-ajurmiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari mulai awal sampai akhir kitab bisa bermanfaat untuk kita semuanya di dunia wal akhirah, dan apabila ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan maka kita siap untuk dikoreksi dan kita betulkan sebagai bahan revisi untuk kebaikan semuanya ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai amal jariah. Nah, dan kalian bisa memanfaatkannya. Nah, alafumikum, saya tidak buka pertanyaan ya karena sudah kering bibirnya. Capek ya. Nah, mohon maaf. Jadi cukup sampai di sini ya. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik, dan saya harap kalian yang sudah belajar baik yang jurumiyah maupun yang mutamimah dengan kitab yang saya ajarkan, yang saya susun itu ya, saya harap kalian juga bisa menyampaikan kepada yang lain ya, sehingga pahala kita terus bersambung sampai mati sekalipun dan sebagai sedekah jariyah. Nah, sebagai sedekah yang pahalanya terus mengalir. Nah, taib. Jazakum khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.